Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman ke Perga, di Perga dan lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Ya, oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal yang ke-13, Rasul Paulus diserahkan oleh jemaat di Antiokhia Syria ya, untuk pergi memberitakan Injil bersama dengan Barnabas. Dan dia sudah memberitakan Injil di kota Antiokhia. Antiokhianya daerah Pisidia. Dan sekarang dia di Antiokhia ya dimusuhi, kemudian dia pergi ke Ikonium katanya ya. Dia berangkat ke Ikonium. Nah, di Ikonium, kalau kita lihat Ikonium itu adalah sebelah tenggara dari Antiokhia. Jadi Paulus dan Barnabas tiba di Perga, itu pelabuhan. Jadi naik menuju ke utara kota Antiokhia. Mungkin kota Antiokhia adalah yang paling besar di antara kota-kota kecil di sekelilingnya itu. Jadi pergi ke kota Antiokhia dan mendapat masalah di Antiokhia. Ada yang menentang mereka walaupun sudah jadi jemaat ada di situ. Akhirnya mereka turun ke tenggara, ke Ikonium ya. Nah, di Ikonium pun katanya kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat. Mengapa Barnabas disebut rasul ya di sini? Nah, perlu diketahui bahwa kata rasul itu adalah artinya utusan ya. Jadi orang-orang lain pun bisa mengatakan orang lain rasul gitu. Artinya seperti kalau kita sekarang ini menyebut misalnya satu kegiatan ya. Seperti kita berkata ini menteri ya. Menteri itu sebenarnya itu pelayan artinya ya. Nah, tetapi lama-lama ini nama ini menjadi hanya untuk satu kelompok orang ya. Itu melalui waktu yang lama sehingga ya kita tidak menyebut kita punya pelayan di rumah kita itu menteri lagi gitu. Ya toh. Tetapi dulu ketika kata ini belum dipakai dengan sedemikian rupa untuk satu kelompok orang, ya dia bisa dipakai untuk semua orang gitu. Jadi rasul ya, apostolo ya, apostolos itu adalah orang yang diutus ya. Jadi itu dipakai secara umum, dipakai secara umum artinya begini. Ya, kalau ada seorang katakanlah siapa begitu pemilik apa kebun misalnya, dia utus orang ke mana gitu, itu orang itu disebut dengan apostolos ya, itu adalah utusan ya, utusan saya gitu. Tetapi ya ketika lama ya di dalam kekristenan, sebutan ini akhirnya mengkristal untuk ya, untuk mereka yaitu terutama 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus di dalam Korintus dia berkata ya, kerasulannya itu adalah karena dia melihat Tuhan katanya ya. Di sini Dia berkata bahwa membuktikan bahwa dia rasul karena dia melihat Tuhan, ya. Dan Tuhan memanggil dia langsung gitu. Jadi akhirnya mengkristal bahwa yang ditetapkan sebagai menjabat rasul. Jadi bukan rasul sebagai orang utusan, tapi yang menjabat sebagai rasul adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan secara langsung, ya. Dan ya, diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Itu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Jadi ketika Paulus dan Barnabas di sini disebut kedua rasul itu maksudnya adalah kedua utusan itu. Ya, jadi utusannya utusan siapa? Ya, utusan dari jemaat Antiokhia yang di Syria. Nah, jadi kedua rasul itu. Tetapi kemudian ya, kalau kita lihat ya, Pauluslah yang dipilih sebagai rasul Kristus, utusan Kristus. Ya, rasul Kristus secara khusus gitu. Nah, oleh sebab itu kita lihat hanya rasul Paulus yang mengadakan mujizat, ya. Barnabas tidak melakukan mujizat, dan kita tidak baca Timotius bikin mujizat. Kita tidak baca Titus bikin mujizat. Kita tidak baca yang lain-lain bikin mujizat. Tetapi rasul Paulus, dan itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 rasul Paulus berkata bahwa yang membuktikan bahwa dia adalah rasul Kristus yang sederajat dengan Petrus, dengan Yohanes dan yang lain-lain adalah dia diberi ya karunia yang sama, yaitu karunia melakukan mujizat. Sedangkan yang tidak dipilih sebagai rasul Kristus itu tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat. Nah, tetapi kita lihat di sini, coba kita telusuri lagi. Di sini katanya, ya, kedua rasul itu ya, masuk ke rumah ibadat orang Yahudi di Ikonium, ya, lalu mengajar sedemikian rupa. Lebih semangat lagi, mengapa? Ya, karena ada tantangan, maka harus lebih semangat lagi. Ya. Kalau ada tantangan, terus semangat melemah, wah, itu gawat. Ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika iman kita menghadapi tantangan, ketika pelayanan kita menghadapi tantangan, sepatutnya kita justru meningkatkan semangat kita. Nah, inilah yang terjadi pada Rasul Paulus dan Barnabas, ya. Karena ada tantangan, ya, mereka diusir, ya, di Antiokhia, ya, akan dilempari batu segala macam. Sekarang mereka tiba di Ikonium dan mereka mengajar sedemikian rupa, ya, dengan lebih semangat lagi, ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan hasilnya apa? Sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ya, jadi akhirnya mereka menghasilkan jumlah murid yang besar. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang yang ya tidak mau mengenal Allah, bahkan ya bukan hanya tidak mengenal Allah tetapi diperkenalkan oleh Rasul Paulus Allah, mereka tidak mau mengenal Allah. Dan mereka biasanya orang-orang demikian itu adalah orang-orang yang ya hidupnya untuk sesuatu yang jahat, ya. Oleh sebab itu mereka begitu gampang dihasut melakukan sesuatu yang jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, dan ya membuat mereka gusar katanya terhadap saudara-saudara itu. Jadi mereka gusar. Mengapa mereka gusar? Ya. Mengapa mereka mesti merasa tidak enak gitu, merasa gusar? Adalah karena di mana mereka mungkin mendapat berita Injil yang bersifat mengkritik mereka, maka timbullah kegusaran di dalam hati mereka. Timbullah rasa tidak enak di dalam hati mereka. Karena Injil yang benar itu negatif positif itu seimbang, ya. Injil yang benar itu menyatakan orang berdosa. Injil yang benar menyatakan bahwa orang berdosa akan masuk ke neraka. Jadi karena orang berdosa akan masuk ke neraka, maka kita perlu kasih karunia Allah. Maka kita perlu ya, Injil dari Allah, kabar baik dari Allah, yaitu keselamatan yang disediakan oleh Allah. Kalau manusia berdosa tidak akan masuk ke neraka. Kalau tidak ada ancaman masuk ke neraka, kita tidak ada kebutuhan untuk percaya kepada Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan Injil yang benar itu bukan membujuk orang untuk percaya kepada Yesus, tetapi memberitahukan kepada orang bahwa dia berdosa dan kalau tidak bertobat serta percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan berakhir di neraka. Jikalau dia takut pergi ke neraka, maka bertobatlah segera, maka sesalilah akan dosamu dan terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Jadi bukan membujuk orang untuk percaya, tetapi memberitakan kepada mereka kebenaran dan membiarkan mereka mempertimbangkan apakah mereka mau bertobat dan percaya kepada Yesus atau mereka akan tetap hidup di dalam dosa mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin oleh pemberitaan Injil Rasul Paulus dan Barnabas yang tepat dan terang-terangan itu, maka orang-orang menjadi gusar. Sesungguhnya menjadi gusar itu adalah hal yang positif. Itu petanda bahwa Injil yang diberitakan sungguh telah menusuk hati mereka. Bahwa Injil yang mereka dengar itu sungguh bekerja di dalam hati mereka sehingga membuat mereka tidak enak. Cuman ya akhirnya tanggapan mereka terhadap Injil itu ternyata negatif. Jikalau tanggapan mereka terhadap Injil itu positif, maka kegusaran mereka itu akan menghasilkan pertobatan, akan menghasilkan penyesalan atas dosa mereka. Namun, karena mereka tidak rela memberi diri mereka diselamatkan, maka mereka menjadi gusar, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang salah lagi, dan dosa bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi mereka tinggal cukup lama di Ikonium rupanya. Ya, biasanya kalau tidak terjadi apa-apa, mereka akan tinggal lumayan lama di situ agar bisa membekali murid-murid di situ dengan ya pengetahuan ya Injil dan banyak hal yang mungkin bisa diajarkan dan diceritakan kepada mereka. Dan di situ dikatakan ya mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi kita lihat di sini ya, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan menguatkan ya. Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Jadi mujizat yang diadakan oleh para rasul ya ataupun yang lain-lain yang secara insidental melakukan mujizat, jadi bukan yang diberi karunia untuk melakukan mujizat, tetapi yang dengan insidental melakukan mujizat, itu semuanya adalah demi ya, untuk menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka, katanya, kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi bukan untuk sok-sokan ya, dan supaya bisa merasa lebih hebat dari pelayan Tuhan yang lain. Jadi semua itu untuk menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Karena berita tentang kasih karunia-Nya masih bersifat lisan pada waktu itu. Oleh sebab itu hari ini ketika berita tentang kasih karunia Tuhan sudah bersifat tertulis, Tuhan tidak lagi menguatkan beritanya itu dengan mujizat. Tetapi hari ini Tuhan menguatkan beritanya itu ya dengan ini ya, dengan sesuatu yang bersifat ya intelektual. Hari ini kita harus menguraikan ya, kita harus menguraikan firman Tuhan yang sudah tertulis sifatnya di tangan kita. Jadi bukan sesuatu yang bersifat insidental lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya di sini ya, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Nah, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, sekali lagi dia pakai istilah yang tidak mengenal Allah, dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tercatat di dalam Alkitab yang dimana sudah dibaca ribuan tahun, ya, bahwa orang-orang jahat, ya, orang-orang yang tidak memiliki argumentasi, orang-orang yang kalah di dalam mempertahankan pendapatnya secara argumentatif, itu selalu melakukan tindakan kejahatan. Dan tercatat di dalam Alkitab sudah dibaca ribuan tahun di mana orang-orang yang demikian ini tidak segan-segan melakukan sesuatu yang sangat jahat, dan mereka bahkan menyangka bahwa mereka ada di pihak yang benar. Ini kacau sekali. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya sangatlah buruk cara berpikir manusia di akhir zaman ini pun juga, di mana banyak orang yang heran, ya, akal budinya tidak bekerja dengan baik. Mengapa tidak bisa menilai kelompok manakah yang sungguh ada di pihak kebenaran dan kelompok manakah sesungguhnya yang sebenarnya musuh kebenaran? Yang musuh kebenaran adalah mereka yang tidak memakai akal budi untuk menjelaskan sesuatu, dan yang tidak memakai cara argumentasi, melainkan memakai cara kekerasan. Ayat 5 di sini katakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi itu, ya, mereka mau melempari batu. Ya. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe. Akhirnya mereka dari Ikonium turun lagi ke tenggara, yaitu di situ ada kota Listra. Di situ katanya, di Listra, ya, mereka memberitakan Injil. Nah, satu peristiwa terjadi di Listra. Di Listra, di kota Listra, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, di antara orang yang hadir itu ada satu orang yang katanya ya dilahirkan, sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Jadi ini ada orang yang lumpuh sejak lahir, yang belum pernah berjalan, kakinya lemah. Dan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Ketika Paulus mengajar, dia duduk mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, dan hatinya menerima. Hatinya menerima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat mengapa di sini dikatakan bahwa dia beriman dan Paulus melihat dia dapat disembuhkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus melayani bersama dengan Barnabas pergi kemana-mana, Allah meneguhkan pemberitaan Injilnya seperti yang dikatakan di ayat tadi sebelumnya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk meneguhkan Injil yang mereka beritakan yang masih berbentuk lisan. Dan kita ingat ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia juga melakukan mujizat. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk meneguhkan misi kedatangannya sebagai Mesias, karena dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa jikalau Mesias hadir, maka dia akan melakukan mujizat. Tetapi Tuhan menubuatkan di akhir zaman menjelang kedatangan yang kedua kali, maka Antikristus, Iblis akan mengutus orang untuk melakukan mujizat. Jadi dia telah melakukan mujizat, Mesias yang asli telah melakukan mujizat, dan dinubuatkan bahwa Mesias datang akan melakukan mujizat. Oleh sebab itu ketika Mesias palsu akan muncul, dan tentu supaya meyakinkan orang bahwa dia Mesias asli, maka dia juga akan melakukan mujizat. Tetapi itu jelas mujizat palsu yang bersumber tidak dari Allah. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di Listra ada satu orang yang sejak lahir belum pernah dapat berjalan. Dan Rasul Paulus melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sesungguhnya karena Rasul Paulus diberi karunia untuk melakukan mujizat, maka ya, beriman atau tidak beriman orang itu, tentu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah akan terjadi. Karena iman Rasul Paulus itu yang penting, dan juga jabatannya sebagai Rasul Paulus, sebagai Rasul, itulah yang penting. Seperti misalnya yang terjadi pada Elimas, yang dimana kita sudah lihat di pasal 13, ya, Elimas tanpa perlu beriman, itu Rasul Paulus bilang, engkau akan tidak melihat beberapa hari, langsung dia meraba-raba. Jadi tanpa perlu ada iman dari seseorang, atau gubernur pulau itukah, Sergius Paulus itu, atau siapa? Bukan. Tetapi di sini, ya, Rasul Paulus melihat dia beriman dan dapat disembuhkan. Ya, tentu, ya, iman baik juga. Ya. Artinya, kalau dia beriman, ya tentu Rasul Paulus lebih ingin menyembuhkan dia lagi. Karena kasihan, ya, orang ini sejak lahir belum pernah berjalan. Dan lagi pula, kesembuhannya, ya, kita lihat di sini, itu baik bagi orang itu, ya, baik bagi orang yang kakinya lumpuh itu, namun akhirnya bukan menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Padahal kalau tidak terjadi mujizat, mungkin, ya, mungkin Rasul Paulus dan Barnabas masih bisa memberitakan Injil cukup lama di sana, secara, ya, dari orang ke orang begitu. Tetapi karena orang lumpuh ini disembuhkan segera, ya, ketika Rasul Paulus melihat dia dan berseru dengan suara nyaring, kata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, ya, lalu berjalan kian kemari. Nah, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dengan bahasa Likaonia, yang Paulus dan Barnabas tidak mengerti apa yang diserukan. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Rupanya mereka melihat Rasul Paulus dan Barnabas itu sebagai dewa. Karena bisa bayangkan, itu orang yang tidak pernah berjalan sejak lahir, itu tanpa diapa-apakan, hanya diserukan supaya dia berdiri dan berjalan, dan orang itu langsung berjalan. Katanya ada dewa, ada kuil dewa Zeus dan Hermes, ya, di luar kota, sehingga imam-imam dari kuil itu, ya, datang, katanya. Jadi karena dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia, maka Barnabas mereka sebut Zeus, itu dewa yang lebih berkuasa, dan Paulus mereka sebut Hermes. Hermes ini adalah juru bicara, ya. Jadi dewa yang berbicara. Sebenarnya, ya, ini ilmu berkhotbah, ilmu ini, ya, ini mereka lihat, ya, homiletik, ya, itu dari sini, ya. Jadi Homer, ya, jadi yang berbicara, hermeneutik, ya, hermeneutik ini dari sini juga, ini asalnya, ya, kata hermeneutik itu. Jadi Hermes, ya, itu ilmu menafsirkan, ya, menafsirkan Alkitab, hermeneutik, ya. Karena ia yang berbicara, jadi Paulus yang berbicara, mereka sebut dia Dewa Hermes, karena Dewa Hermes ini yang berbicara. Dewa Zeus itu yang, ya, diam, jadi Barnabas. Nah, maka datanglah imam Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Mereka membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban, ya, bersama-sama dengan orang banyak, ya, kepada rasul-rasul itu. Ya, tentu ini sudah selang beberapa jam. Mungkin kalau ini penyembuhan itu terjadi di pagi hari, mungkin sudah siang atau sudah sore, karena karangan bunga perlu disiapkan, dan juga lembu-lembu, ya, untuk dikorbankan juga perlu disiapkan. Dan mereka datang dari luar kota, ya, mungkin dengan rombongan besar. Mungkin ini membuat Rasul Paulus dan Barnabas menjadi heran. Apa yang terjadi ini? Nah, mendengar itu, katanya, mendengar itu bahwa orang-orang datang rombongan dengan batu dengan bunga dengan ini karangan bunga dan juga dengan lembu-lembu semuanya, bukan karena ada pesta hari apa, tetapi karena ingin mempersembahkan kepada mereka karena menganggap mereka itu dewa Zeus dan dewa Hermes, maka mereka ya marah ya. Jadi Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka ya, itu tanda sebenarnya sangat sangat marah sekali ya, mengoyakkan pakaiannya sampai sudah marah sekali gitu, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Jadi mereka datang ke tengah-tengah orang banyak itu berseru, pasti dengan tangan yang diangkat berseru begitu, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup." Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membenarkan iman mereka. Sesungguhnya mungkin banyak orang berpikir bahwa, wah kalau dibiarkan saja, lalu dengan cara yang lebih apik ya, orang seringkali mau mengeritik cara Tuhan, bahwa cara Tuhan itu terlalu konfrontasi ya, bahwa cara Tuhan Yesus memarahi orang Farisi itu ya terlalu menyinggung perasaan orang. Nah, kalau dia yang lakukan akan lebih manis dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya bukan lebih manis ya. Mungkin ya kurang tegas malah. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ya Tuhan mau kita tegas terhadap kebenaran. Tuhan tidak mau kita kompromi sedikit pun. Sekalipun ya kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas itu menyebabkan hal yang merugikan mereka sendiri. Coba kalau mereka diam-diam saja, ya pasti mereka akan dikira dewa ya. Pasti orang di seluruh kota ya Ikonium akan di Listra akan ini ya menganggap mereka dewa, dan apa yang mereka omongkan itu akan didengar ya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, kebenaran harus ditegakkan setegas-tegasnya, dan sekalipun itu merugikan kita, tetapi itulah kebenaran. Rasul Paulus dan Barnabas datang ke situ dan kemudian berkata bahwa kami hanya manusia biasa. Kami hanya manusia biasa. Justru kami datang untuk memberitakan Injil kepada kalian supaya kalian meninggalkan perbuatan yang macam begini. Nah, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika mereka mendengar bahwa Rasul Paulus dan Barnabas ini adalah manusia biasa, ya kalau manusia biasa jadi enggak usah ditakut. Enggak usah ditakuti, dan karena dia manusia biasa, ya udah kalau gitu, ini persembahan lembu ini kita bawa pulang, kita makan. Dan karena dia manusia biasa, dan mereka tidak takut untuk melempari mereka dengan batu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihatlah. Ya ketika kita berkata kita manusia biasa, kita tidak ada kelebihan apa-apa, maka ya orang mungkin berani bertindak seenaknya terhadap kita. Tetapi bolehkah kita lalu berbohong seolah-olah kita manusia penting? Seolah-olah kita manusia istimewa. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya mengerikan kalau kita berani berbohong demikian. Saya mendapat berita, cerita gitu, dari seorang diaken saya. Dia bertemu dengan seorang ibu ya. Seorang ibu ini mempunyai seorang keponakan wanita yang lumayan ya cantik ya. Kemudian ada seorang hamba Tuhan muda yang berpacaran dengan keponakannya. Setelah sekian lama penginjil ini, hamba Tuhan muda ini berpacaran dengan keponakannya, kemudian meninggalkan keponakannya dan pacaran lagi dengan perempuan lain. Sehingga ibu ini ya ketika bertemu dengan penginjil yang mata keranjang itu dan menegurnya dan berkata bahwa, kamu hamba Tuhan tidak boleh begitu, pacaran main seenak-enak begitu. Itu hamba Tuhan itu ya, yang hamba Tuhan tanda petik ya, itu bukannya merasa tidak enak, malah berkata kepada ibu itu, dia bilang, "Jangan berbicara begitu terhadap saya," dia bilang, "nanti saya kutuk kamu." Wah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan ya, bayangkan ini jelas bukan hamba Tuhan ya, yang dinasihatin orang ya, malah bukannya insaf, malah bukannya misalnya berkata, ya ibu ya terima kasih untuk nasihatmu ya, tetapi ya saya bukan meninggalkan keponakan ibu karena apa, ya bisa saja ada sebab yang lain, misalnya karena kami tidak cocok ya, begini begitu ya, mungkin ya tantenya akan menerima dan lain sebagainya, tetapi dengan berkata jangan berbicara begitu terhadap saya ya, nanti saya kutuk kamu. Wah, seolah-olah ya dia itu dewa turun dari langit gitu, seolah-olah dia itu mempunyai kekebalan, entah kekebalan apa ya, kalau kedutaan kita tahu itu kekebalan diplomatik gitu ya, tetapi ini orang punya kekebalan apa, dia mau kutuk orang segala macam. Sudah jelas yang macam begini bukan hamba Tuhan, tapi hambanya mungkin Hermes sama Zeus itu yang benar. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak demikian, mereka berterus terang, mereka berkata kami manusia biasa. Nah, karena berkata kami manusia biasa inilah, maka orang-orang di Listra jadi tidak takut kepada mereka. Dan kita baca seterusnya, akhirnya mereka malah dilempari batu ya. Akhirnya mereka lihat katanya, dalam zaman yang Paulus khotbah terus ya. Dalam zaman yang lampau katanya, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nah, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka, karena mereka begitu antusias bahwa Barnabas itu adalah Zeus dan Paulus itu adalah Hermes. Hampir-hampir katanya tidak dapat mencegah, berarti sudah berhasil dicegah. Berarti mereka dua berkata bahwa kami bukan dewa yang turun dari langit. Kami manusia biasa. Kami datang kepadamu memberitakan Injil, justru supaya kalian jangan percaya lagi sama dewa-dewa begini. Itu semuanya cerita bohong ya. Itu semuanya adalah satu kesalahan, di mana zaman dulu Tuhan sudah bermurah hati menurunkan hujan dan lain sebagainya, dan sekarang dia mau kalian bertobat dan percaya kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kekristenan datang ke satu tempat, kemudian pengajaran kekristenan ini dikawinkan aja dengan budaya setempat, atau di merger gitu dengan pelajar atau agama setempat, atau kepercayaan setempat ya, tradisi animisme setempat, mungkin tidak ada persoalan akan terhadap penganiayaan segala macam, tidak akan ya. Bahkan hamba Tuhan mungkin akan sangat dihormati ya. Tetapi ketika kita mau beritakan Injil yang benar, ketika kita mau menyadarkan orang, ketika Injil masuk ke satu daerah, daerah apapun juga, di situ pasti sudah ada kebudayaan yang dimana iblis ikut campur tangan di dalamnya. Di situ mungkin sudah ada kepercayaan, animisme dan lain sebagainya yang sudah mendarah daging pada masyarakat setempat. Dan ketika Injil masuk, ketika Injil dikumandangkan, ketika dinyatakan bahwa itu tidak benar, ketika diserukan pertobatan, ketika dikatakan bahwa semua itu harus ditinggalkan dan sekarang harus percaya kepada Yesus Kristus, maka akan timbul pilihan di antara mereka, akan dihadapkan kepada dilema orang-orang setempat di situ. Akan membuat mereka sekarang harus memilih, mereka sungguh-sungguh bertobatkah, menyesali perbuatan mereka yang lama itu dan percaya kepada Injil yang mereka dengar, atau mereka tetap pegang kepada yang lama itu, dan kemudian mereka pasti akan membenci pemberita Injil yang baru itu. Dan mungkin ya, akan terjadi hal yang seperti yang terjadi di Listra juga. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat apakah pemberitaan Injil itu benar atau tidak, murni atau tidak. Kalau murni, tidak mungkin tidak menghadapi peperangan rohani. Jadi pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kecuali kita mergerkan saja Ada gereja yang memberitakan Injil, misalnya di kalangan orang Tionghoa. Oh, enggak apa-apa, masih boleh itu menyembah bapaknya di kuburnya, masih boleh pegang hyo, jadi menyembah bapaknya, mamanya. Nah, enggak apa-apa, kata enggak apa-apa gitu. Ya jelas, ya tuh. Itu banyak orang akan ini ya, orang Tionghoa yang mungkin mereka segan untuk meninggalkan adat istiadat, dan karena ini pengajaran baru ini ya, tidak mengajarkan mereka untuk meninggalkan adat istiadat yang salah itu, melainkan di merger, ya akhirnya mereka mungkin menjadi, ya oke, kita gabungkan saja, kita sekarang masuk saja ke agama yang baru ini, karena ini sebenarnya adalah agama yang dimergerkan dengan adat kita. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Injil yang benar dikumandangkan, ketika kita menyerukan dosa, kita menegur dosa, kita menyerukan pertobatan, dan kemudian kita beritakan Injil, dan kita serukan supaya orang tinggalkanlah semua hidupnya yang lama, tinggalkanlah semua perbuatan dosa, dan sekarang ya bertobatlah, artinya menyesalinya, dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oh, itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Tetapi gampang atau tidak gampang, baik atau tidak baik waktunya, tetap Injil harus diberitakan. Karena apa? Di antara begitu banyak orang yang mendengar, ya mungkin tidak semua orang bisa terima, mungkin tidak semua orang bisa diselamatkan. Namun kita hanya akan menyelamatkan, dan kita hanya bisa menyelamatkan orang-orang yang ingin diselamatkan, orang-orang yang rela bertobat, orang-orang yang mau masuk surga, mereka yang cinta kebenaran. Kita lihat di sini di ayat yang ke-19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia. Antiokhia ya, yang kota yang sudah mereka tinggalkan, dan Ikonium yang kota yang mereka sudah tinggalkan juga, dan mereka membujuk orang-orang banyak di situ memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus ya dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Kelihatannya mati ini katanya, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ya, sebenarnya Rasul Paulus mungkin sudah mati dan dibangkitkan lagi. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilinginya, jadi murid-muridnya berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Jadi dilempari batu sudah bonyok begitu ya, dan sekarang dia bangkit dan masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ya ke Derbe. Jadi ke Derbe itu turun lagi ke lebih tenggara lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya perbuatan jahat ya, kriminal terjadi, namun ya ini pemerintah saat itu tidak membela kebenaran. Mereka membela orang-orang salah. Mereka tidak membiarkan orang berargumentasi. Mereka memihak kepada orang-orang yang salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang maha adil. Kita tahu ya, di atas kita ada pemerintah yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan. Namun jikalau pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menegakkan keadilan, kita bersyukur masih ada satu tingkatan pengadilan lagi di atas pemerintah, yaitu nanti semua orang akan diadili dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak tahu bahwa orang yang akan masuk ke neraka akan dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda. Orang yang masuk ke neraka yang karena tidak percaya kepada Yesus tetapi tidak banyak berbuat kejahatan, ya hukumannya di neraka akan lebih ringan. Tetapi mereka yang melakukan banyak kejahatan, mereka masuk ke neraka dan mereka akan dihukum lebih berat. Sedangkan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya, yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, semua dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus, dia pasti akan masuk surga. Dan tahukah pendengar sekalian, orang yang masuk surga juga di surga akan menerima kemuliaan yang berbeda-beda. Sangat tergantung kepada perbuatannya, apa yang telah dilakukannya bagi kerajaan surga, bagi kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang membedakan orang masuk surga masuk neraka itu bukan perbuatan, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi di hadapan Allah Bapa, dia tidak berdosa lagi. Jadi kita berdosa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita jatuh ke dalam dosa lagi, kalau kita mengulangi dosa kita lagi, maka kita bersalah kepada Yesus Kristus yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang di luar Tuhan akan diadili oleh Allah Bapa. Allah akan mengadilinya, akan mengadili mereka, akan menetapkan mereka dihukum berapa berat di neraka. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu yang masuk ke sorga, itu akan diadili oleh Tuhan Yesus di Bema Kristus. Bema Kristus. Nah, diadili oleh Yesus Kristus, dan ketika diadili oleh Yesus Kristus, maka ya, kita akan diberikan kemuliaan masing-masing berbeda, hadiah yang berbeda, sesuai dengan apa yang kita telah lakukan juga di dunia ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah sekedar bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita berbuat sesuatu dengan waktu yang Dia berikan kepada kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16-17 di situ dikatakan, gunakanlah waktumu. Di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dikatakan ya, tebuslah waktumu. Di King James Version diterjemahkan redeem your time ya. Jadi tebuslah waktumu. Nah, kita perlu menebus waktu lalu kita, di mana kita di luar Tuhan kita melakukan banyak hal yang salah. Setelah kita di dalam Tuhan, kita belum segera masuk surga. Dan marilah kita melakukan ya, sesuatu dengan sepenuh hati untuk Tuhan, seperti bantu penginjilan, seperti saya selalu himbau, supaya ada Anda SMS teman Anda, kasih tahu ada acara ini. Itu adalah sesuatu yang positif yang Anda bisa lakukan. Ingatlah, setiap hal yang kita kerjakan, semua itu dicatat oleh Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus dan Barnabas kemudian ya, memberitakan Injil ya, pergi dari tempat di sana di Ikonium ya, ke Listra. Dari Listra kemudian datang masalah ya, dia dilempari di sana, kemudian sekarang dia pergi ke Derbe, dan kemudian dia pergi juga memberitakan Injil katanya ke berbagai tempat ya. Lalu dia setelah keliling di situ, dia kembali lagi ke Listra dan Ikonium dan Antiokhia kan. Nah, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Oh, betul ya. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, terutama jikalau masyarakat di mana kita ada memberitakan Injil adalah orang-orang yang tidak rela bertobat dan tidak rela menerima kebenaran dari Allah, maka pemberita kebenaran akan mengalami lebih banyak sengsara lagi. Di tiap-tiap jemaat kata, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Lihat ya, rasul-rasul menetapkan penatua-penatua, gembala-gembala ya, kepada jemaat itu ya. Dan setelah berdoa dan berpuasa ya, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, ini kalimat ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi penatua-penatua di tiap-tiap jemaat itu adalah sumber kepercayaan mereka. Memang seorang gembala seperti saya adalah yang menentukan ya, arah iman dari jemaat, sumber kepercayaan yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, bedanya gembala sekarang dengan gembala yang ditetapkan oleh Rasul Paulus itu adalah apa? Gembala sekarang seperti saya itu tidak boleh menyampaikan firman Tuhan di luar dari yang Alkitab ini. Sedangkan gembala atau penatua yang ditetapkan oleh Rasul Paulus, mereka menerima wahyu langsung dari Tuhan. Oleh sebab itu pada zaman itu diberi karunia untuk ini menyampaikan firman Tuhan, karunia berkata-kata dengan hikmat ya, karunia pengetahuan, dan juga diberi karunia bernubuat supaya jemaat waktu itu bisa mendapatkan firman langsung dari Tuhan. Mengapa? Karena di tangan mereka tidak ada firman Tuhan, karena belum ada Alkitab dipegang di tangan mereka untuk diuraikan. Namun hamba Tuhan zaman sekarang tidak boleh demikian. Justru kalau yang berkata bahwa Tuhan Yesus datang kepadanya, justru yang berkata bahwa dia dapat firman langsung dari Tuhan segala macam, ketahuilah itu hamba Tuhan sesat Saya katakan dengan setegas-tegasnya. Nah, mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga dan kemudian mereka pergi ke Atalia, yaitu di kota pelabuhan, juga memberitakan Injil di sana. Dan dari situ kemudian mereka berlayar kembali ke Antiokhia. Ya, mereka berlayar kembali ke Antiokhia, tempat di mana dulu mereka diutus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka kembali ke Antiokhia katanya, dan mereka kumpulkan murid-murid semuanya di situ. Kemudian mereka mulai cerita, memberi laporan kepada jemaat yang mengutus mereka. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena jemaat Antiokhia mengutus mereka sekian tahun yang lalu mungkin, ya sekarang mereka kembali ke sana untuk memberikan pertanggungan jawaban. Mungkin jemaat di situ juga sudah melengkapi mereka dengan dana, ya walaupun tidak cukup oleh kasih karunia di tiap-tiap jemaat di mana yang mereka dirikan, mereka cukup diberi makan, mereka cukup dirawat di sana, ada tempat untuk menginap dan lain sebagainya, dan sehingga ya oleh kasih karunia selalu ya menyertai mereka dan mereka cukup. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Antiokhia telah melakukan satu tugas yang sangat besar. Ada beberapa jemaat di wilayah Pisidia, di wilayah Pamfilia sudah berdiri oleh karena kasih karunia yang dinyatakan oleh Allah melalui jemaat Antiokhia ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Antiokhia sungguh luar biasa. Mereka adalah jemaat yang begitu antusias memberitakan Injil keluar. Bukan jemaat yang ego yang membangun gedung gereja besar-besar ya, tetapi tidak melakukan penginjilan keluar, bukan yang demikian. Ini jemaat yang sangat ideal, jemaat yang dimana memberitakan Injil keluar ke sekelilingnya, memberitakan Injil kepada daerah-daerah lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa ya, pemberitaan firman Tuhan, penguraian kita pasal 14 Kisah Para Rasul sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami sungguh-sungguh tahu bahwa firman-Mu indah dan Dia memberikan kami nasihat dan pengajaran. Berkatilah firman-Mu yang telah kami pelajari sama-sama, biar dia tertanam di dalam hati kami dan bahkan berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.